Waktunya coba Fresco Cappuccino yang perfecto. Strong kopinya, creamy rasanya, smooth foamnya, dan crunchy choco granulnya. Menghasilkan Fresco Cappuccino yang perfecto. Ubah momen kamu jadi perfecto dengan Fresco Cappuccino. Fresco Cappuccino. Kombinasi strongnya kopi, rasa yang creamy, smoothnya foam, dan crunchy-nya choco granul. Ubah momen kamu jadi perfecto. Fresco Cappuccino. Cappuccino-nya perfecto.